Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ عِبَادَ اللَّهِ Para hadirun sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa atas kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan atas kita setitik apapun yang namanya kebaikan, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Karena dengan sebab syukur tersebut, Allah akan tambahkan yang namanya kenikmatan di atas kenikmatan. Sebagaimana Allah janjikan, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka sungguh kami akan tambahkan nikmat atas kalian. Dan apabila kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah adalah pedih dan sangat dahsyat. Di antara syukur nikmat yang wajib kita syukuri adalah diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada diri-diri kita, di mana dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita jalan-jalan yang Allah ridai, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Rabbul Alamin. Di mana keadaan manusia sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dalam kesesatan yang nyata-nyata. Beliau diutus kepada kaum yang yata'abbadun, rajin ibadah, wayatasaddaqun, banyak bersedekah, wayadhkuruna wa yahujjun, mereka melakukan salat dan haji, wayadhkuruna Allah katsira, dan berzikir mengingat Allah banyak-banyak. Akan tetapi mereka dalam keadaan tidak di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka disebut kaum jahiliyah, ahlul dolal, orang-orang yang sesat. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua tentang hikmah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah Allah alladhi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum, yang telah mengutus alladhi ba'atsa fil ummiyyin dari kaum yang ummi, yakni orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahasa kita buta huruf, tidak mengenal bangku sekolah. Allah utus dari kalangan ummi, dalam tafsiran lain yakni orang-orang Arab, bukan ahlul kitab dari kalangan Yahud Bani Israel. Allah utus padanya seorang rasul, minhum dari jenis ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak bisa menulis, di mana beliau mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga dengan ilmu yang merupakan wahyu dari Allah tersebut, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Ini yang pertama tugas Rasul. Wa yuzakkihim, yang kedua, dan mensucikan mereka dari kotoran-kotoran hati, kebodohan akan agama ini, kesyirikan, kesombongan dan penyakit hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah ajarkan dan dia supaya mengajarkan kepada manusia Alkitab, Al-Qur'an wal hikmah, yakni sunnah, tuntunan beliau. Di mana dengan pelajaran-pelajaran ilmu yang disampaikan beliau dari Alkitab dan hikmah yakni sunnah, manusia sebelum diajari ini, fa'ingkanu min qabl, dan adalah keadaan manusia sebelum itu, sebelum diutusnya Rasul Muhammad SAW, yang tadi mereka rajin ibadah, bersedekah, berzikir kepada Allah banyak-banyak, bahkan haji, ternyata kanu fi dhalalim mubin, betul-betul dalam kesesatan yang nyata-nyata. Ibadah mereka ibadah yang rusak, karena tidak sesuai dengan apa yang Allah minta dan tuntut dari mereka. Zikirnya mereka zikir yang tidak bermanfaat, karena tidak membuahkan apa yang Allah minta dan tuntut dari mereka. Sehingga rasa syukur yang harus kita haturkan kepada Allah adalah dengan diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah menuntunkan kepada kita tata cara ibadah. Di dalam beribadah, acuan kita adalah kembali kepada tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada person individu seseorang selain Nabi, bukan pula pada warna ataupun juga lambang-lambang tertentu, akan tetapi kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah siratul mustaqim. Sehingga ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rasa syukur yang kedua yang harus kita syukuri dengan sangat adalah nikmatu talabul ilmi. Ketika Allah bukakan kepada kita jalan-jalan dan kesempatan untuk kita bisa talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama, ilmu syariat. Apa itu ilmu syar'i? Definisi ilmu syar'i, definisi yang paling baik adalah apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam Muqaddimah Thalathatil Usul. yang beliau mengatakan al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil. Itulah ilmu syar'i. Jadi di dalam mengenal syarat ini dengan dalil, bukan dengan selain dalil, namun dengan dalil. Lah itulah ilmu syar'i, sehingga ini kenikmatan yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Karena ini miftahul khair, kunci pembuka kebaikan. Dan nikmat berikutnya yang kita harus sangat bersyukur kepada Allah, dikala Allah memudahkan kita dengan ilmu syar'i yang ada pada diri kita, bisa menjadikan diri-diri kita merubah kebiasaan, merubah akhlak dan kepribadian yang tadinya barakallahu fikum mungkin belum sesuai tuntunan Rasul, hingga akhirnya kita memohon kepada Allah dan terus berupaya untuk sesuai dengan Rasul. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka di dalam mempelajari ayat-ayat Allah tidaklah tergesa-gesa. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, kunna idza qara'na 10 ayatin minal Qur'an, dahulu kami apabila membaca, yakni mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, lam nujawizha, kami tidak melewatinya, hatta nafhama wa na'lama biha, sehingga kami paham dan mau beramal dengannya. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan yang menjadi patokan selesainya ilmu yang dia cari, berakhir dengan tamat, maknanya selesai, bukan. Namun mereka belajar ilmu karena bagi mereka ibadah. Ilmu dicari untuk diamalkan, sehingga Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, talabul ilmi nam ma'al mahbarati ilal maqbarah, belajar ilmu bersama tinta yang terus mengalir sampai dengan masuk kubur. Bukan yang namanya belajar itu selesai dengan waktu tertentu, namun terus menerus. Karena barakallahu fikum, ini merupakan kebutuhan pokok. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, suatu kenikmatan yang besar dikala kita belajar bisa mengamalkan ilmu tersebut. Orang-orang munafikun dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sampainya ilmu kepada mereka namun mereka menolak. Sampainya ilmu kepada mereka, mereka menolak. Dan itulah sebab tertutupnya hati seorang dari hidayah. Ilmu sampai kepada mereka, namun dia berpaling dan menolak. Dan menjadikan sebab sempitnya hidup mereka. Tidak memiliki qanaah, rasa cukup dengan pemberian Allah. Dengan sebab berpaling dari ilmu. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Taha, ayat 123. Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhank. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ilmu telah sampai, namun dia ternyata berpaling, fa inna lahu ma'isyatan dhank, maka baginya kehidupan yang sempit, na'udzubillah. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita di dalam talabul ilmi syar'i ini selalu diberi keikhlasan niat. Di antara wujud ikhlasnya niat adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri dan juga kepribadian kita untuk diamalkan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama di dalam menerangkan kitab-kitab ataupun dalam kitab-kitab fikih, terkhusus dalam bab ibadah, mereka akan membawakan bagaimana sifat tata cara ibadah Nabi. Sebagaimana kita dalam kitab kita sekarang, dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin, masuk pada bab baru, bab sifatis sholah, bab yang menerangkan tentang sifat sholat, sifat yaitu tata cara. Dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti, jilid yang pertama halaman 410. Beliau menyatakan, wa innama yadhkurul ulama sifatal ibadat, dan sesungguhnya hanyalah para ulama menyebutkan sifat ibadah-ibadahnya Nabi, dari wudu, sifat bersucinya Nabi, sifat tayammum, sifat qada'il hajah, sifat sholat, sifat siam, sifat seterusnya. Disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab fikih. Kenapa demikian? Li'annal ibadati la tatimmu illa bil ikhlasi lillahi ta'ala wa bil mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya ibadah tidaklah sempurna kecuali dengan sebab ikhlas semata-mata mencari wajah Allah, dan dengan sebab mutaba'ah, yakni mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wal mutaba'atu la tatahaqqaqu illa idza kanatil ibadah muwafaqatan lisyar'i fi sittati umur. Dan yang namanya ibadah tidak akan terwujud. Yang namanya mutaba'ah tidaklah terwujud atau terrealisir illa idza kanatil ibadah, kecuali apabila ibadah seseorang ini muwafaqatan, cocok sesuai lisyar'i, dengan syariat fi sittati umur, pada 6 perkara. Jadi ibadah kita untuk bisa mencapai nilai mutaba'ah yang benar dan sempurna harus sesuai dalam 6 perkara. Yang pertama as-sabab, sebabnya apa? Ada sebab yang pas baru 1. Yang kedua adalah al-jinsu, jenisnya apa? Yang ketiga al-qadar, kadar atau jumlah bilangannya berapa? 6. Yang keempat al-kaifiyah, yakni sifat tata caranya, kayak apa? Yang kelima az-zaman, waktunya. Yang keenam al-makan, tempatnya. 6. Tempatnya. Yang pertama sebab. Apa sebab yang mendorong engkau melakukan ibadah ini? Sesuai atau tidak? Sudah sesuai, jenisnya. Apakah itu sholat? Apakah itu misalnya zakat? Ataukah itu siam? Ataukah itu ingkarul mungkar? Sebagai misal. Karena itu ibadah yang agung. Nah, jenisnya. Kadarnya. Ukurannya berapa? Kalau itu jumlah, berapa jumlahnya? Kalau itu kadar ukuran sampai apa? Lah itulah kadarnya. Yang keempat, kaifiyah, tata caranya. Sifatnya kayak apa? Yang kelima, zaman, waktunya. Dan yang keenam, makan, tempatnya di mana. Maka fala tuqbalul ibadah illa idza kanat sifatuha muwafaqatan lima ja'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah diterima ibadah kecuali apabila sifatnya sesuai dengan apa yang datang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada ihtajjal ulama ila dzikri sifatil ibadah, oleh karena itu ihtaja para ulama ini sangat membutuhkan untuk atau sangat perlu untuk menyebutkan sifat tata cara ibadah-ibadah. Kal wudu seperti wudu, wassalah seperti sholat, wassiyam dan puasa, dan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat pentingnya kita mengetahui tata cara ibadah Nabi. Di dalam wudu beliau mengkaitkan pahala man tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, seperti wudunya Nabi. Dalam sholat beliau mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Dalam haji yang di sana banyak berbagai amalan-amalan, beliau mengatakan khudhu anni manasikakum. Orang datang melihat amalan dunia, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, begitu. Yang menginginkan kebenaran, maka ambillah, kata Rasulullah, khudhu anni, ambillah dariku manasikakum, yaitu urutan haji, amalan manasik kalian. Demikian pula dalam menyembelih kurban, beliau mengkaitkan man nasaka nusukana wa dzabaha dzabihatana faqad asaba nusuk. Barang siapa yang menyembelih dan berkorban dengan sembelihan dan korban seperti kami, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah benar penyembelihannya. Datang seorang sahabat, sudah ini benar, namun tata caranya salah. Kata Rasulullah, sembelihanmu tidak sah jadi sembelihan korban. Nah, pentingnya di sini beliau mengatakan, nah, barakallahu fikum, wa ala sabilil umum, dan atas dalil yang umum beliau mengatakan man raghiba an sunnati falaysa min. Orang yang benci, tidak senang tentang sunnahku, jalanku, caranya Nabi, maka bukan bagian dari Nabi. Berarti di sini pentingnya kita mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam ibadah yang seperti disebutkan tadi, ibadah sholat, zakat, siam, puasa, haji, namun dalam segala hal ketika kita menginginkan kesempurnaan mutaba'ah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini dibawakan bab sifatis sholah, bab menerangkan tentang sifat sholat. Di mana sifat sholat ini disebutkan oleh beliau secara berurut sebelum datang ke masjid. Sejak dari rumah mau keluar masjid, yustahabu ayya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqar. Disunahkan untuk mendatangi ilaiha sholat tersebut bisakinah, dengan sakinah, ketenangan hati. Hatinya tenang. Wa waqar, dan juga dengan tenangnya badan. Hatinya tenang, badannya juga tenang. Naam. Faida dakhalal masjid, nam ini demikian. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, "Idza sami'tumul iqamah fa'alaikum bisakinati walau bisakinatin wa waqar. Fama adraktumuhu fasallu. Fama fatatkum fa'atimmu." Beliau menyatakan, kalau engkau mendengar iqamah, maka wajib atas kalian sakinah, hatinya tetap tenang. Wawakar, dan badannya juga tenang. Tidak melayu, komat-komat. Ya apa tidak? Nah, tidak demikian. Sunnahnya tenang. Loh, nanti ketinggalan. Maka Rasul mengatakan, wa ma adraktum, ke apa yang kau dapatkan dari gerakan imam, fasallu, sholatlah bersama imam. Wa ma fa'atakum, yang kau ketinggalan, fa'atimu, sempurnakan kalau imam sudah selesai. Jadi tidak terus lari-lari. Nah, namun santai teman. Nah, tidak, namun santai-santai juga jangan. Lah nantilah kita nunggu komat. Ini namanya taswif. Namanya taswif. Taswif menunda-nunda amal kebaikan. Setelah dibukakan kesempatan baginya dan dia mampu, itu merupakan tentaranya syaitan. Sebagaimana kata salaf, inna saufa jundun min junudi syayatin. Sesungguhnya taswif atau saufa, nanti itu adalah salah satu tentara daripada tentara-tentaranya syaitan. Nam, taswif atau saufa, bersantai-santai. Nam, barakallahu fikum. Namun di sini harus tengah-tengah. Ketika mendengar adanya iqamah, ini tetap disunahkan bagi kita untuk mendatangi sholat dengan sakinah dan wakar, tenang dan hatinya dan tenang badannya. Demikian pula dalam segala hal. Kenapa? Karena di sana ada sahabat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat yang itu merupakan kunci kebaikan. Inna fika khoslatani minal khair, sesungguhnya padamu ada dua sifat dari sifat pembuka kebaikan, yaitu adalah di sana yani at-ta'anni, diantaranya adalah at-ta'anni, orang tersebut berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Maka inilah yang pelir tuh, yang apa kita ambil pelajaran tentang sifatus sholat. Ternyata beliau membahas sifat sholat itu dibahas dari sebelum kita berdiri sholat, bahkan ketika kita keluar dari rumah. Dan di sana adalah sebuah risalah yang sangat bagus dalam bab ini, yaitu risalah yang ditulis oleh beliau Fadilatul Syekhul Islam Imam dakwah Salafiyah Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah, adab berjalan menuju salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mempelajari kitab sifat salat tersebut, atau minimalnya dalam pelajaran ini. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk kita mudah mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran-pelajaran seperti ini penting. Terutama membimbing hati yang akan membuahkan kepribadian yang baik. Maka barakallahu fikum. Dalam kesempatan yang baik ini, musta'inan billah, ada hal yang penting yang perlu kita pahami di dalam mengambil faedah dari kesempurnaan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi adalah terpenuhi atau cocok dalam 6 perkara. Maknanya